إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. عباد الله، جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Di dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam memberitahukan kepada kita, menyampaikan kepada kita amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dan dia terus-menerus menjaga amalan tersebut, wa in qalla, meskipun sedikit. Dia berusaha untuk menjaga amalan-amalan tersebut, seperti misalnya sedekah. Dia terus berusaha menyisihkan, menyiapkan bagian dari apa yang telah dia dapatkan untuk disedekahkan fi sabilillah. Dan dia terus berusaha menjaga amalan tersebut, wa in qalla, meskipun kalau dalam sedekah mungkin berkaitan dengan nominalnya, meskipun nominalnya kecil, tiap pekan misalnya 5.000 dia infakkan, dia rutinkan, dia jaga terus menerus amalan ini, maka amalan tersebut, amalan yang terus menerus dirutinkan, yang dijaga, itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada amalan-amalan yang dia lakukan sesekali. Padahal dia memiliki kemampuan, kadang sedekah, kadang tidak. Kadang sholat sunnah, kadang tidak. Lebih sering tidaknya. Lebih sering tidaknya. Kalau lagi datang moodnya, atau kalau lagi kepepet dari sisi ekonomi, biasanya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Rutin ngajinya, membaca Al-Quran. Rutin berdoanya kepada Allah Azza wa Jal. Karena sedang dalam kondisi yang kepepet. Ditagih utang sana, ditagih sana, ada urusan ini dan itu. Walaupun itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang kita jaga, yang kita rutinkan, yang kita continue dalam menjalankannya. Bahkan disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Di antara manfaat dari merutinkan amal-amal ibadah kita, baik itu salat atau sedekah atau amalan-amalan yang lainnya dari amalan as-salih. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Idza maridhal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, apabila seorang hamba itu sedang sakit atau dia sedang melakukan perjalanan jauh, safar, bepergian, yang biasanya sakit dan bepergian ini menjadi penghalang dari seseorang untuk melakukan amalan-amalan yang biasa dia lakukan pada saat sehat dan pada saat dia tidak bepergian. Seorang yang sehat misalnya, dia mampu untuk melangkahkan kakinya ke masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu bagi kaum laki-laki. Mampu. Mampu untuk menunaikan ibadah puasa. Dan dia menjaganya. Ketika jatuh sakit, yang mengharuskan dia untuk dirawat di rumah, atau mengharuskan dia untuk dirawat di rumah sakit, dia tidak bisa lagi menunaikan ibadah sholat bersama jamaah di masjid karena kondisi dia yang sedang sakit. Yang tadinya dia terbiasa menjalankan sholat 5 waktu di masjid kampungnya, ketika dia bepergian, dia tidak melakukan sholat tersebut berjamaah karena ada penghalangnya. Maka biasanya al-marad was-safar, sakit dan perjalanan jauh, menjadi penyebab atau penghalang seseorang dari melakukan amal-amal soleh. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Qala idza maridhal 'abdu aw safar kutiba lahu ma kana au mitlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, hamba tadi yang sedang sakit atau yang sedang melakukan safar, kemudian tidak melakukan amal ibadah yang dia sudah merutinkan dalam menjalankannya, ketika sakit tidak melakukannya, ketika bepergian tidak melakukannya, kata Rasul alaihi salatu wassalam, kutiba lahu, akan dicatat baginya, mitlu ma kana ya'mal muqiman sahihan, seperti apa yang dia lakukan pada saat dia sehat dan pada saat dia tidak bepergian. Masya Allah. Berbaring di atas tempat tidurnya, dia mendapatkan pahala qiraatul Quran. Berbaring di atas tempat tidurnya karena sakit, dia mendapatkan pahala qiyamul lail. Berbaring di atas tempat tidurnya karena dia tidak bisa berangkat ke masjid, dia mendapatkan pahala-pahala ibadah sholatnya. Pada saat dia safar demikian juga. Walaupun dia tidak melakukan ibadah-ibadah tersebut, dia terus mendapatkan pahalanya. Mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Seperti dia melakukannya dalam kondisi sehat wal afiah, tidak ada halangan apapun. Berada dalam mobilnya, dia tidak bisa membaca Al-Quran karena sedang menyetir. Tetapi dia terbiasa membaca Al-Quranul Karim yang pahalanya satu huruf itu 10 kebaikan. Dia mendapatkan kebaikan. Dari Pemalang menuju Jakarta misalnya, yang harus menempuh jarak cukup panjang, yang biasanya dia menghabiskan waktu 1 jam untuk menghatamkan atau menyelesaikan 1 juz bahkan lebih. Ketika berangkat menaiki kendaraan umum atau pribadi, dia tidak membaca Al-Quranul Karim karena ada penghalang. Pahala terus mengalir. Pahala terus mengalir kepadanya. Dia mendapatkan pahala secara sempurna. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berlaku bagi siapa saja yang telah merutinkan amalan tersebut. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sangat cinta, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang rutin untuk dijaga, dilakukan, diamalkan. Ketika dia sakit, dia terus akan mendapatkan pahalanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, Allah maha mengasihi hambanya, maha penyayang kepada hambanya. Allah maha tahu bahwa hamba tersebut tidak mampu untuk melakukan amal ibadah yang sebelumnya dia lakukan karena ada suatu penghalang. Bukan karena malas, bukan karena malas, bukan karena faktor lainnya, melainkan hanya sebatas penghalang yang menjadikan dia tidak bisa melakukan amalan yang tadinya dia telah menjaganya. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, belum lagi ditambah dengan pahala yang berikutnya. Kalau tadi berkaitan dengan pahala dari amalan yang sebelumnya dia lakukan, ketika ada penghalang dia tidak melakukannya, dia mendapatkan pahala yang sempurna. Ditambah lagi ketika dia sakit. Ketika dia sakit, dia bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas ujian tersebut. Dia tidak berburuk sangka kepada Allah. Dia tidak su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika ditimpa musibah berupa penyakit yang mengharuskan dia untuk diopnam di rumah sakit. Tidak berburuk sangka kepada Allah. Justru dia berbaik sangka kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah. Dia bersyukur atas ujian tersebut. Dia bersabar atas ujian tersebut. Pahala berikutnya. Pahala dari amalan yang tadinya dia tidak mampu untuk melakukan karena ada penghalang, ditambah lagi dengan pahala atas kesabaran dia dalam menghadapi penyakit itu tadi. Dan tidak semua orang mampu, tidak semua orang bisa sabar ketika menghadapi penyakit. Tidak semua orang. Lihat Nabiullah Ayyub ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa penyakit yang menjijikkan. Semua orang yang ada di sekitarnya itu lari darinya karena melihat penyakitnya dari ujung kaki sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali lisan dan hatinya. Dia bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas ujian tersebut. Kemudian dengan kesabarannya, Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan penyakit beliau alaihi salam. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula orang yang sedang safar. Orang yang safar yang melakukan perjalanan jauh, yang kemudian dia mengharuskan untuk meninggalkan amalan-amalan soleh yang biasa dia lakukan, dia mendapatkan pahala tersebut secara sempurna. Terlebih apabila dia melakukan safar itu dalam rangka menjalankan amal ibadah, maka pahala pun akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan perjalanan menuju tanah suci untuk menunaikan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Dia akan mendapatkan pahala atas safarnya, perjalanannya. Dia melakukan perjalanan jauh dalam rangka untuk menimba ilmu agama. Dia pun akan mendapatkan pahala tersebut. Bahkan akan dimudahkan jalannya menuju jannah. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menimba ilmu agama, belajar, menghadiri majlis ta'lim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah diantara rahasia dari amalan-amalan yang kita rutinkan, yang kita jaga. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. Allah atau amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat-saat tertentu yang kita tidak bisa melakukan amalan tersebut dikarenakan ada penghalang, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala amalan-amalan tersebut secara sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita menginginkan dan mendambakan yang seperti ini. Tidak beribadah, tidak menjalankan amal ibadah dikarenakan ada uzur, terus mendapatkan pahala. Coba urusan dunia yang kita mengharapkan tidak berangkat kerja tapi tetap dapatkan gaji. Kerjaan sedikit tapi gajinya masya Allah. Ketika libur juga tercatat dia mendapatkan gaji, penghasilan. Semua berkeinginan untuk yang seperti ini. Coba yang seperti ini, semangat yang seperti ini diterapkan dalam urusan agama untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari menjaga dan merutinkan amal-amal soleh kita. Ketika ada uzur, kemudian kita tidak mampu untuk melakukannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya pahala seperti apa yang dia lakukan pada saat dia sehat dan mukim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang salihin, menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang berusaha untuk menjaga amal saleh, merutinkan dan membiasakan diri dalam menjalankan amal ibadah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirza. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lainnya Rasul alaihi salatu wassalam telah menyampaikan dan mengkhabarkan kepada kita semuanya, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak sekali dari umat manusia tertipu dengan dua kenikmatan ini. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, as-sihhatu wal faragh. As-sihhah, kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, dan yang kedua adalah kenikmatan berupa waktu luang. Banyak sekali umat manusia yang tertipu dengan dua kenikmatan ini. Maksudnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita anugerah berupa kenikmatan as-sihhah, kesehatan badan, yang dengannya kita bisa menjalankan aktivitas baik yang berkaitan dengan urusan dunia ataupun yang berkaitan dengan urusan agama dan akhirat kita. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan berupa waktu luang, sehingga dengan waktu tersebut kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas, kita bisa menjalankan amal-amal ibadah. As-sihah wal farag ternyata banyak yang tertipu. Ketika dia mendapatkan kenikmatan berupa sehat, yang semestinya dia manfaatkan kesehatan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, justru dia melakukan dan menggunakan kesehatan tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Dia durhaka kepada Allah Azza wa Jal. Dia melakukan sekian banyak dosa, sementara dia telah mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lupa dia. Tertipu dengan kenikmatan tersebut. Yang semestinya dia gunakan kesempatan tersebut untuk menjalankan amal-amal ibadah, merutinkan dan menjaga amal-amal ibadah yang semuanya itu bisa dikatakan tidak memakan banyak waktu, cukup singkat. Membaca Al-Quranul Karim setengah juz mungkin bisa diselesaikan dalam waktu 30 menit atau kurang. Menunaikan sholat-sholat sunnah bisa ditunaikan dalam waktu yang kurang dari 10 menit. Namun ternyata ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak yang lalai, banyak yang tertipu, sehingga ketika datang masa sakit dia kemudian beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia menyesal, dia meyakini atau kemudian dia merasakan betapa besarnya kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berupa kesehatan. Pada saat sakit dia hanya berangan-angan, duhai kiranya, duhai kiranya sebelum datang ujian ini aku menjaga amalan ini, amalan itu, dan amalan-amalan lainnya. Tapi itulah penyesalan yang akan datang itu di akhirnya. Tetapi masih mending ketika penyesalan itu datang di dunia sebelum datangnya di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula al-faragh, waktu luang. Waktu luang, dia bisa berkumpul dengan keluarganya, dia bisa berkumpul dengan istri dan anak-anaknya, dia bisa mengajari, mendidik anak-anaknya, mendidik istri-istrinya, bukan menghabiskan waktu untuk mencari dunia dalam rangka atau dengan alasan, dengan anggapan saya mencari nafkah. Mencari nafkah dari pagi sampai pagi berikutnya, kapan waktu bersama keluarga dan anak-anaknya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan waktu yang ada, dengan waktu luang, kita bisa memanfaatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal sebelum datangnya kesibukan demi kesibukan. Sebelum datangnya kesibukan demi kesibukan. Sebagian umat manusia ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesibukan dalam menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan duniawi. Bahkan sebagiannya rela dan berani untuk melanggar ibadah-ibadah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan dengan alasan saya masih punya kesibukan ini, itu, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sebelum kita tertipu dengan kenikmatan tersebut, ketika datang, ketika kita mendapatkan kenikmatan ini, kita jaga, kita syukuri, kita gunakan kesempatan-kesempatan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Amalan-amalan yang ringan, menjaga sholat sunnahnya, menjaga puasa sunnahnya, yang jelas amalan-amalan yang wajib harus kita jaga. Tapi yang sunnah-sunnah ini kita rutinkan. Sedekahnya kita rutinkan. Tilawahnya kita rutinkan. Membaca Al-Quran kita rutinkan. Bukan hanya pada saat Ramadan saja. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika amalan-amalan tersebut kita jaga, kita telateni, kita terus melakukannya, maka biidnillahi azza wa jal, ketika datang saat-saat kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, maka Allah azza wa jal akan memberikan pahala kepada dia dengan pahala yang sempurna. Lain halnya dengan mereka yang tidak terbiasa dengan melakukan amal soleh. Ketika sakit, ketika dia safar, dia tidak mendapatkan pahala tersebut dengan sempurna karena dia tidak terbiasa dalam menjalankannya. Walaupun mungkin saja Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepadanya atas niat baik yang ada dalam hatinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita sampaikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan menjadikan pengingat kepada diri kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita semakin baik dan meningkatkan amal-amal soleh kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzukna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzukna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqimissalah.